Bima'anil Qur'an wa adhkaris sholah. Yang pertama, ihdarul qalbi fis sholah. Nah, supaya bisa hadir dan akan bisa memahami pula makna-makna Al-Quran dan zikir-zikir sholat itu, kurangi maksiat. Seperti disebutkan oleh beliau, فَمَتَ رَأَيْتَ قَلْبَكَ لَا يَحْضُرُ فِي صَلَاتِكَ فَعْلَمْ أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ. Hati kita tidak hadir, mudah hilang di dalam sholat, ketahuilah itu sebabnya adalah karena lemahnya iman. Sebab-sebab lemahnya iman itu sudah kita sebutkan pada waktu dalam pertemuan yang lalu. Nah, taubat kepada Allah itu yang paling utama. Taubatan nasuha. Perubahan mendasar 180 derajat. Jika orang itu betul-betul taubat dengan taubatan nasuha, berubah, punya semangat dia untuk memperbaiki, bukan hanya menambah amalannya, tapi memperbaiki sholat, memperbaiki ibadah, memperbaiki amalannya. Itu yang paling utama. Akan terjadi perubahan kalau betul-betul ya menjalankan taubatan nasuha dengan syarat-syaratnya itu, baik terkait dengan hak Allah, lebih-lebih dengan hak sesama. Sangat-sangat jelas. Nah, selalu tergerak dia untuk mencari ilmu, menambah ilmunya, untuk mengamalkan ilmunya. Ya, dia akan mengoreksi yang lalu. Sholatnya jangan-jangan gara-gara sholatnya tidak benar. Dia akan berusaha untuk memperbaiki sholatnya, ibadah-ibadah yang lain, muamalahnya. Dan itu istilahnya mujarrab, tajribah. Sudah dirasakan dan dialami oleh banyak orang yang betul-betul mereka bertaubat. Kisah-kisah mereka diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam Dawawin Sunnah, kitab-kitabnya, kitab-kitab Rijal. Bisa baca kitab At-Tawwabin di Imam Al-Maqdisi, penulis Al-Mughni rahimahullah, yang menulis Minhajul Qasidin. Hilyatul Awliya ya, tentunya sudah dengan apa namanya yang ditahdid, yang dibersihkan dari yang riwayat-riwayat yang lemah dalam Al-Quran. Mereka betul-betul taubat. Wa 'ala salasati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaih thumma taballahu 'alaihim liyatubu. Bayangkan ketiga orang sahabat yang mulia, enggak ada dosa, tapi merasakan yang tidak pantas mereka perbuat. Luar biasa takutnya kepada Allah. Betul-betul merasakan, itu baru tobat. La yani dhannu la malja'a minallahi illa ilaih. Yakin tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri kecuali kepada Allah. Digambarkan oleh para ulama, Fudail bin Iyad juga melihat apa namanya, artinya untuk menggambarkan kalau yang dirasakan para sahabat itu mereka cerita sendiri ya, bagaimana Ka'ab bin Malik, Madinah yang begitu luasnya itu terasa sempit, Murarah dan Aus, dua sahabat itu sudah mengurung diri di rumah menangis. Sudah mengurung diri di rumah. Nah, sementara Ka'ab bin Malik tajallad, coba tabah. Tapi tidak ada satupun yang menegur. Disalami, buang muka, noleh ke tempat yang lain. Tidak mau disapa, tidak mau menyapa. Curi-curi pandang melihat Rasulullah. Rasulullah tidak mau lihat dia. Giliran dia sholat, betul-betul sholat, Rasulullah melirik dia. Melihatkan. Coba lihat seperti itu. Orang yang dicintai, orang yang hormati, orang yang disayangi. Yang dijunjung tinggi, Masya Allah. Perasaan mereka seperti apa? Tapi taubat mereka benar. Nah, seperti itu taubat. Digambarkan oleh Fudail ketika melihat di jalanan Mekah. Seorang anak diusir, dimarahi oleh ibunya. Diusir keluar malam-malam. Diusir keluar, nangis. Anak tadi. Nangis dia, balik lagi. Mau kemana ini, gak ada tempat ini. Akhirnya tidur di depan pintu rumah yang tadi. Nah, ibunya. Ibunya ngintip dari dalam, lihat anaknya tertidur. Bayangkan seperti itu. Nah, seorang ibu. Allah lebih penyayang kepada hambanya daripada ibu tersebut terhadap anaknya. Tidak ada tempat lagi untuk melarikan diri, untuk menghindar, untuk menyelamatkan diri. Itu kalau budak itu tahu diri. Seorang budak kalau dia tahu diri, hamba kalau tahu diri, dia tidak punya majikan lain kecuali itu. Apalagi dia tahu kebaikan majikannya. Ini digambarkan oleh mereka, budak manusia dengan majikan yang sama-sama manusia. Budak hitam lari, tahu dia majikannya sayang sama dia. Masya Allah, semua kebunuhannya tahu-tahu dia lari. Abek. Budak kalau lari, itu kena azab, kena laknat sampai dia kembali kepada majikannya. Itu baru manusia. Nah, budak ini lari. Digambarkan seperti itu. Kemudian dia sadar bahwa gak ada tempat lagi. Majikannya begitu sayang sama dia, akhirnya kembali. Nah, kalau majikan itu bisa memaafkan dia, menerima dia kembali, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak punya tempat untuk melarikan diri, menghindar, kecuali hanya kepada Allah. Kita takut kepada sesama makhluk, kita lari menghindar, bersembunyi. Atau buat sesuatu untuk bela diri. Itu kita takut dengan sesama manusia, sesama makhluk. Entah binatang buas atau yang lainnya. Tapi takut kepada Allah, bukan lari, menghindar. Tidak ada tempat lari. Lalu datang. Larinya kepada Allah. Itu taubat. Itu taubat digambarkan oleh para ulama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum mukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Allah katakan kita manusia selalu salah siang dan malam. Fi'il mudhari' kan? Disebut lagi waktunya, siang dan malam kita selalu buat salah. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Kata para ulama, antara mereka yang menafsirkan ayat hadis ini, lihat adz-dzunub dalam kalimat ini. Adz-dzunub dalam kalimat ini dengan alif lam. Kemudian diperkuat dengan jami'an. Diletakkan sebelum perintah untuk istighfar. Menunjukkan kata mereka, supaya orang yang merasa berbuat dosa itu jangan putus asa. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, kata Allah. Itu sebelum Allah perintahkan meminta ampun. Sudah Allah nyatakan begitu. Apalagi diperkuat dengan janji Allah. Allah menyatakan, fastaghfiruni aghfir lakum. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Semua dosa, asal betul-betul taubat. Wa ana ghaffarun liman taba wa amanu amil salihan thumma tada. Ghaffar, Allah itu maha memberi ampun. Betul-betul, tapi liman taba, bagi orang yang bertaubat. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, qul li ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim. Siapa kita yang tidak israf? Yang tidak mendzalimi diri, yang seharusnya kita hormati diri ini, kita hargai. Kita bawa dia kepada kebahagiaannya, kemuliaannya, tapi kita hinakan dia. Kita jatuhkan dia, kita kotori dia. Kita celakakan dia dengan maksiat kepada Allah. Tapi Allah menyatakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh Allah memberi ampun kepada semua dosa, liman taba, bagi yang bertobat. Innallaha la yata'azzamuhu adz-dzunub ghafarahu. La yata'azzamuhu adz-dzanbun ghafarahu. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la tapi dengan sanad yang dhaif, tapi disebutkan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang la ba'sa bihi. Asalnya ada di dalam Sahihain. Ketika orang itu mengatakan Allahummaghfirli in syi'ta, la taqul hakada. Innallaha la ya'tamuhu syai', tidak ada yang berat bagi Allah untuk mengampuni. Dosamu besar, Allah Maha besar. Itu yang harus kita ingat. Maka hafalkan Asmaul Husna itu yang sudah kita baca, ya. Dosa kita besar, enggak mungkin berat. Enggak ada yang lebih berat. Enggak ada yang berat dalam pandangan Allah. Enggak ada yang lebih besar dari Allah. Enggak ada yang lebih besar dari Allah. Allah yang Maha besar. Dosa sebesar apapun, enggak ada apa-apa, enggak ada artinya bagi Allah. Enggak ada artinya bagi Allah. Kecil. Kalau kita minta ampun, mengakui itu salah, itu dosa. La taqnatu min rahmatillah. Nah, taubat, ini yang paling utama. Supaya apa? Bisa hadir hati itu. Bisa kita rasakan keberadaannya, hidupnya dia, sehatnya dia, bersihnya dia. Bisa kita sadari. Terasa, kok jadi malas untuk taat. Ada dosa. Tinggal kita istighfar, taubat kepada Allah. Nah, baiki diri, banyak-banyak zikir. Baru hadir hati itu. Nah, kalau sudah hati itu hadir, bisa hadir, bersih, sehat, hidup. Mudah dia untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Mudah dia untuk tadabbur. Mudah untuk tadabbur. Nah, kalau hati itu mati, hati itu kesat, kaku, hafal di Al-Quran, mengerti, dengar Al-Quran, tapi enggak bisa masuk. Karena apa? Ada ran di dalamnya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tertutup hati itu. Enggak bisa dia mentadabbur, memahami Al-Quran. Salat-salat juga. Salat, baca Al-Quran, Masya Allah. Tapi na'udzubillah, sampai la ijawizu hanajirah. Enggak sampai yang lewat kerongkongannya. Supaya bisa hadir hati itu dengan taubat, kemudian supaya bisa juga untuk memahami makna-makna Al-Qur'an. Nah. Wa dzalika bi an yajtahidal musalli fit tafakkur wa tafahhum lima yuqra 'alaihi min kalamillahi fi salatihi. Dan itu adalah dengan cara bersungguh-sungguh orang yang salat itu untuk memikirkan dan memahami apa yang dibaca kepada dia, dibacakan kepadanya. Yang ini dia sebagai makmum atau dia membaca Al-Quran itu dalam sholatnya, dia sholat sendirian. Soalnya ayat pendek misalnya. Nah, tapi dia paham. Rasulullah SAW barang mengulang-ulang ayat sampai subuh. Satu ayat. Salaf kita yang lain, itu kan Rasulullah. Sahabat juga. Itu kan sahabat, tabi'in juga ada. Tabi'in, bahkan di bawah mereka tabi'in. Nah, membaca ayat, kadang diulang. Semacam az-zilzal. Tidak merasa, apa namanya, canggung, tidak. Kok aneh, bahkan disebutkan oleh Ibnu Qayyim kalau memang ayat-ayat tersebut membuat hati itu terketuk, tergetar, takut, kemudian menyadari kesalahannya, dosanya banyak dan taubat kepada Allah, muncul rasa takutnya kepada Allah, ulangi hatta 100 kali. Walaupun kamu baca 100 kali. Itu satu ayat toh. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Subhanallah. Nah, satu ayat itu sudah luar biasa itu. Nah, atau ayat sebelumnya, yu'raful mujrimuna bi simahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Banyak ayat yang semisal. Nah, itu gunanya yang disebutkan oleh Allah, inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Lebih berat tekanannya, membekas di dalam. Nah, maka para thalabatul ilmi ya, punya harus semangat ya, untuk merasakan yang seperti ini. Al-Quran sudah antum miliki, antum baca, antum dengar juga keterangan sebagian ayatnya, atau antum baca sendiri dari keterangan para ulama, entah itu dari terjemahan atau buku-bukunya, tulisan-tulisannya para ulama yang antum dapatkan lewat tulisan para asatidz, manfaat. Nah, amalan biqaulihi ta'ala, sebagai pengamalan firman Allah ta'ala, fala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabbur Al-Qur'an dengan hati yang tentunya terbuka, akal yang bercahaya, bukan hati yang terkunci. Celaan, kenapa tidak bisa mentadabbur Al-Qur'an? Karena hati itu terkunci. Apa sebabnya? Ke atas. Dosa. Hafal sudah Al-Qur'an, tapi kenapa enggak bisa masuk, enggak bisa merasakan nikmatnya, apa yang dimaukan dalam ayat ini. Nah. Ya. Bukan sekedar irama bacaan yang menyentuh maknanya. Sehingga mereka yang betul-betul paham itu merasakan nikmat dan merasakan getaran hatinya itu betul-betul tunduk kepada Allah ketika dia mengulang-ulang, walaupun itu satu ayat. Takutnya luar biasa, apalagi seperti yang kemarin yang kita sebutkan, satu ayat. Wa yunazzilul Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Ma jalasal Qur'ana ahadun illa qama'ihu biziyadatin aw nuqsan. Tidak ada satupun yang bermujalasah dengan Al-Qur'an, duduk dia bersama Al-Qur'an, melainkan berdiri dalam dua keadaan. Imma ziyadah, tambah imannya, atau nuqsan, tambah turun. Zadahu rijsan ila rijsihim. Tambah sumpek dia. Tambah enggak yakin dia, atau enggak berbekas. Nah, ini bahaya. Ini bahaya, dua-duanya bahaya. Tambah imannya, tambah semangat dia untuk pelajari, tambah semangatnya untuk memperbaiki diri, tambah semangatnya untuk menghindar dari ayat-ayat ancaman seperti ini. Semangat dia beramal dengan Al-Quran, menggunakan ayat-ayat Al-Quran, untuk banyak hal, dia berobat, ya. Nah, perintahnya dijalankan, larangannya dijauhi, yang haramnya diharamkan, yang halalnya dihalalkan. Apalagi salah satu doa kita sering mungkin merasakan gelisah, merasakan takut, hal-hal yang muncullah dalam pikiran. Namanya kita bergaul, punya resah, cemas, gelisah, galau. Nah, pernah kita coba melarikannya dengan Al-Quran? Atau kita pilih cara yang lain? Salah satu di antara bentuk meninggalkan Al-Quran itu meninggalkan, tidak mau berobat dengan Al-Quran. Stres, galau, kemana dia pergi? Apa yang dia lakukan? Padahal Rasulullah mengajarkan dalam doa, Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadik, madim fiyya hukmuk, adlun fiyya qadauk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Pernah kita coba gelisah baca Al-Quran? Belum pernah kita coba. Coba, itu salah satu syifa yang Allah berikan, sebutkan dalam ayat yang lain, syifa lima fis sudur, gelisah, resah, galau, nah, penyakit-penyakit jiwa, stres apa semua itu, nah, bacalah Al-Quran. Enggak bisa sih hilang, Ustaz. Nah, bukan salah Al-Qurannya, kita sudah lewat dalam ad-da'wa ad-da'wa. Apa sebabnya? Mahalnya itu enggak nyantel. Sama, tanyakan sama dokter, sudah makan 4 bungkus, 4 tablet misalnya apa, Botrex, pusing kepalanya, masih juga serut-serut. Nah, bukan botrek yang salah, yang di sininya itu. Ada orang yang mungkin satu tablet atau separuh tablet sudah hilang pusingnya. Nah, kita 4 tablet nggak sembuh-sembuh. Nah, pengalaman dulu, mau lebaran demam, tinggal di kos sendirian, masya Allah, 4 tablet botrek nggak sembuh. Ya, di perantauan lagi, aduh, uang kiriman habis misalnya, subhanallah, sengsara ya. Ya, itu jadi anak kos dulu, subhanallah. Nah, tapi kadang-kadang misalnya apa, sakit yang sama, pilek, bodrek satu, hilang. Nah, gitu juga, nah, ketika Al-Quran kita sudah baca mungkin 3 kali, kok masih kayak ada rasa sesak gitu ya, belum hilang. Nah, itu bersihkan dulu. Nah, sebabnya adalah ada yang kotor masih di dalamnya karena dosa. Nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sauda itu masih, yang hitam ini masih ada. Nah, itu yang dikikis, yang dibersihkan. Istighfar dengan taubat sungguh-sungguh. Baru dia nanti akan bisa memahami Al-Qur'an. Contoh konkretnya, lihatlah para sahabat Badui, artinya mereka orang-orang Arab pedalaman, bukan orang-orang modern seperti orang-orang Persia dan Romawi, enggak dilirik oleh bangsa-bangsa ketika itu. Bahkan disebutkan mereka jelek sekali ya pandangan orang-orang Eropa ketika itu, ya orang-orang Yunani, orang-orang Romawi. Orang-orang Persia merasa sudah maju. Jahiliyahnya itu enggak cuma jahiliyah kurang dianggap buta huruf, safih. Akal mereka rendah, tidak punya budaya. Tapi subhanallah, ketika mereka hatinya hidup dengan Al-Quran itu, mereka yang menjadi pelopor. Baru melek orang-orang Eropa itu setelah sekian ratus tahun dalam keadaan tenggelam dalam kegelapan. Ini mereka akui sendiri. Ya, nah, abad ke-6 sampai awal setelah Nabi Isa diangkat ke langit, itu abad ke-8 kerusakan di Eropa, seluruh dunia malah. Nah, itu salah satu upaya untuk dapat mentadabbur Al-Qur'an. Qala rahimahullah wa kadzalika yuhawilu an yulahid ma'ani al-adhkar wal ad'iyah. Nah, dia juga berusaha untuk memperhatikan makna-makna zikir-zikir dan doa-doa yang dia baca di dalam salat. Allahu akbar. Sering afwan ini para a'immah. Kadang-kadang terdengar Allahu akbar. Apakah itu Allahnya itu marfu atau mansub? Kalau mansub salah nih. Ibadah itu tauqifiyah, ya. Nah. Jadi kalau maknanya ini mungkin kedengaran anak yang sudah kurang karena mungkin jauh. Nah, kalau maknanya apa istrinya Allahu akbar itu yang pernah memang ada yang disinggung oleh sebagian ulama. Kurang jelas ya. Nah, itu hati-hati. Nah, kalau antum mendengarnya Allahu akbar ya alhamdulillah. Mungkin yang aneh salah. Apa namanya? Kurang jelas nangkapnya. Tapi kalau misalnya lebih diperjelas, alhamdulillah fabiha wa ni'mat. Ya, nah ibadah namanya ibadah tauqifiyah. Baik, nah kemudian mulai dari takbiratul ihram. Fa yatafakkaru fi kulli dzikrin syur'a fi shalah. Dia pikirkan, dia renungkan setiap bacaan zikir yang disyariatkan di dalam salat. Masyaallah, mulai dari iftitah. Allahumma ba'id, yang mereka baca ini. Allahumma ba'id, ya Allah jauhkan antara aku dan kesalahanku. Masya Allah, kesalahan kita luar biasa banyaknya. Yang lahiriah, apalagi yang batin. Kita punya mungkin hasad, dzunun yang jelek kepada orang lain. Kurangnya tawakal. Iri, dengki. Penting kita makanya membaca doa itu betul-betul kita sungguh-sungguh. Nah, bacaan yang kedua, Allahumma naqqi qalbi atau naqqini minal khathaya. Bersihkan aku dari kesalahan. Tidak hanya bersih dari kesalahan dan dosa lahiriah yang kita perbuat. Batin kita sebagaimana dalam doa yang lain disebutkan, diriwayatkan, Allahumma naqqi qalbi minal khathaya. Kama yunqa tsaubul abyadu minad danas. Jadi bersihkan pula hatinya dari dosa dan kesalahan. Dalam lafaz yang lain namanya ada khathiah. Nah. Allahumma ghsil khathaya bil ma'i, bisalj wal ma'i wal barad. Minta dibersihkan oleh Allah kesalahan-kesalahan itu. Nah, ini doa sudah. Sungguh-sungguh, apalagi doa misalnya yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam. Allahumma antal malik la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa atraftu bidambi. Mengakuan di hadapan Allah kita bermasa buat aku telah menzalimi diriku, wa atraftu aku mengakui dosa-dosaku, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan seterusnya. Nah itu luar biasa sebetulnya. Wa ma'nahu al-khas bihi, dan makna-maknanya yang khusus dengan zikir-zikir tersebut. Wa yastahdhiruhu biqalbihi, nah, dia hadirkan di dalam hatinya, dia ingat. Apalagi ketika antum baca ihdinash shiratal mustaqim atau ayat sebelumnya, alhamdulillahi rabbil alamin, memuji Allah. Ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ingat nikmat kebaikan yang Allah berikan kepada. Ar-Rahmanir-Rahim. Kekuasaan Allah, rububiyah Allah itu bukan penindasan, tapi penuh dengan rahmat. Banyak rahmat Allah yang kita terima. Mulai dari mau tidur, bangun tidur, sampai mau tidur lagi. Bahkan ketika kita berbuat maksiat menggunakan nikmat Allah, sebagian nikmat Allah itu untuk berbuat dosa, bisa kita melakukannya. Coba, itu adalah rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, Allah beri kesempatan. Nah, bisa ada kesehatan kita, tapi coba kita tahu diri. Berbuat dosa dilengkapi oleh Allah, kasih sarana. Kalau kita sadari ini, cepat berubah. Ya, adriku ya, bil istighfar, kejar, susul dengan mohon ampun, istighfar dan taubat jeleknya kita. Dikasih nikmat oleh Allah, tapi kita gunakan untuk maksiat. Bahkan diberi kesempatan lagi diberi kelonggaran oleh Allah, sehat matanya untuk melihat jalan. Ada yang lewat, ya, diikuti pandangan, masya Allah berbaris mereka. Masih sehat mata kita, masya Allah. Fayusni bihi ala Allah, jadikan itu untuk kita memuji, menyanjung Allah. Ma'ahuduri ma'nahu fi qalbih, disertai dengan hadirnya makna-makna itu di dalam hati. Ta'awudz kita, ta'awudz juga, Allahu Akbar, kemudian iftitah, ta'awudz, betul-betul lah sebenarnya ta'awudz. Kalau betul-betul kita memang hadir untuk sholat, menyadari kita akan berbincang, berbicara dengan Allah, berdiri di hadapan Allah, hampir-hampir tidak akan mungkin antum diganggu oleh syaitan dengan menguap sekalipun. Tidak akan. Yakin. Sadari bahwa kita mau berdiri di hadapan Allah, mau bicara, mungkin kita akan mengadukan persoalan. Belum lagi tingkatan ini. Pernah kita coba, Allah perintahkan tadi dalam ayat istainu bis-sabri was-shalah. Pernah kita lakukan? Ada problem, ada masalah, sholat 2 rakaat. Ya. Seringnya kita cari konsultan. Nah, coba lakukan. Rasulullah SAW, bukan hanya Rasulullah, para sahabat, para orang, nah, para imam kita. Yahimuhumul amr yafza' ila shalah. Datang problema, mereka datang, nah, kerjakan sholat 2 rakaat. Nah, minimalnya tenang hatinya dan dia melihat. Kalau sungguh-sungguh Allah berikan taufik untuk dia melakukan apa yang harus dia kerjakan. Nah, antum para talabah, belum banyak dikotori hatinya dengan dosa, biasakan ini. Sulit menghafal, sulit ini, belajar untuk menangkap masih. Nah, antum biasakan ini, yang dapat faedah bukannya antum, orang tua antum, bahkan yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Ya, mereka dapatkan faedahnya. Bagaimana juga mungkin ya, memangnya kita melakukan kesalahan, mungkin mereka juga kena imbas juga jadi. Bagaimana kalau kita misalnya apa namanya dengan hafal Al-Quran ini, antum orang tuanya yang sudah meninggal itu dinaikkan derajatnya, diampuni oleh Allah, diberikan mahkota. Mungkin begitu juga dengan sebaliknya. Qala fayuati'ul qalbu al-lisana, sehingga bersesuaian hati itu dengan lisan. Jadi bukan hanya lisan, bukan hanya qalb terpisah, ada yang mulutnya tidak bergerak, memang hatinya bacalah ya. Tapi tidak seperti itu. Ada kedua. Rasulullah SAW disebutkan oleh mereka dalam salat sirriyah sekalipun. Terlihat mereka, beliau membaca, kenapa? Dari gerak janggutnya. Gerak janggutnya. Nah, Nah, persesuaian hatinya dengan lisannya yang dia baca a'udzubillahi samial alim minasyaitonir rajim. Hatinya juga minta perlindungan kepada Allah. Itu hampir-hampir enggak akan menguap dia, enggak akan dihinggapi ngantuk. Apalagi di turunnya ayat-ayat berikutnya. Bahkan mungkin yang pikiran yang di luar enggak akan masuk. Qala wa minnal amsilati allati yumkin lil mar'i an yaqisa 'alayha. Di sini beliau ambil sebagian contoh. Kalau di dalam kitabnya dalam satu bab Ibnu Qayyim menulis Asrarus Shalah. Dalam kitab As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Nah, ada Asrarus Shalah. Nah, beliau memulai dari takbir, kemudian doa iftitah yang ringan. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Dia baca, dia hatinya pun juga menyadari ada subhanak, maha suci engkau ya Allah. Nah, dia menyaksikan hatinya seakan-akan melihat. Nah, di hadapannya ada Rabb yang maha suci dari semua hal yang tidak layak baginya. Ya, terpuji dengan semua bentuk pujian, maha mulia nama-namanya, maha tinggi keagungannya. Nah, ini diantaranya. Nah, di sini beliau menyebutkan idza qala al-musalli subhana rabbiyal azim an yulahidha fihi makna tasbih alladhi huwa salbun naqais wa kullu ma la yaliqu billahi fi asma'ihi wa sifatihi. Ketika dia membaca subhana rabbiyal azim, yulahid, dia perhatikan, dilihat makna tasbih, yaitu apa? Mencabut, melepaskan, menghilangkan, membersihkan Allah dari semua yang tidak layak bagi Allah, bagi yang tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah dalam hal nama, sifat, perbuatan. Rasakan juga ketika kita membungkuk itu, kalau di hadapan sesama manusia, membungkuk itu merendahkan diri, sungkem itu merendahkan diri, di hadapan Allah memang kita pantas. Nah, bayangkan betapa hinanya kita di hadapan Allah. Dan itu bukan sebuah kehinaan, bukan rendah. Justru kemuliaan ketika orang itu merendahkan diri di hadapan Allah. Yang jelek kalau dia merendahkan kepada, nah, merendahkan dirinya kepada sesama. Wa yulahidh kadzalika makna rububiyah. Dia perhatikan makna rububiyah. Wal ubudiyah. Subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang telah menciptakan aku, memberi rezeki kepadaku, memelihara dan mengawasiku. Wal ubudiyah fi qaulih, dan juga ubudiyah dalam ucapan kita Rabbi. Waqifan ala makna al-azamah al-mustaujibah lirububiyyati wa tasbih. Sambil kita berhenti mengamati, merasakan besarnya, agungnya makna-makna yang agung, makna-makna yang mulia, yang mengharuskan, yang menjadi tuntutan bagi rububiyah dan tasbih tadi. Kecilnya kita di hadapan Allah. Wa kadzalika an yulahidha ma'nal ulu wal qahr fi qawlihi subhana rabbiyal a'la. Nah, demikian pula dia perhatikan, dia lihat makna ketinggian, maha tingginya Allah. Kekuasaannya mengalahkan segala sesuatu, memaksa dalam ucapan kita subhana rabbiyal a'la. Betapa rendahnya kita. Betapa agung dan betapa mulianya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mustawjib li'uluwihi bidatih, yang mengharuskan ketinggian, kemahatinggian Allah dengan zatnya. Wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Wa af'alihi, perbuatan-perbuatannya. Wa hikmatihi ala kulli syai', dan hikmahnya atas segala sesuatu. Nah, itu diantaranya. perasaan banyak, artinya kita meyakini bahwa yang kita hadapi adalah zat yang maha sempurna segala-galanya. Kemudian wa idza qala iyyaka na'bud, nah ketika dia mengucapkan membaca ayat, nah iyyaka na'bud, lahif makna ibadah wa hiya ta'ah ala ghayatil khudu' wadh-dhul wal inkisaru lillah. Nah, makanya di sebagian mereka mungkin kalau dulu mungkin apa seperti Ghazali, hati-hati kita. Kalau sampai misalnya iyyaka na'bud yang terbayang bukan Allah Subhanahu wa taala, yang muncul ketika kita mengucapkan iyyaka na'bud, nah itu berarti yang kita sembah. Nah, beliau juga mengingatkan alangkah jeleknya kita bicara dengan Allah tapi hati kita kemana? Pergi. Bahkan mungkin terbayang apalagi ketika mengucapkan ini. Nah, iyyaka na'bud, nah tergambar. Yang lagi pakai jilbab kuning, jilbab merah, nah, atau nanti benda lain, ya, renungkan dan perhatikan makna ibadah yang di sini adalah ketaatan dalam bentuk yang betul-betul kita merendahkan, menundukkan diri dan merendahkan diri serta inkisar lillah, lebur di hadapan Allah. Kalau itu betul-betul diresapi dan diyakini, ini menghilangkan kesombongan dalam diri seorang hamba. Ini akan membersihkan hatinya dari kesombongan, merasa kibir. Nah, menunjukkan ketundukan dia. Nah, kalimat yang kedua, wa iyyaka nasta'in, itu akan menghilangkan ujubnya. Kenapa? Ketaatan yang dia lakukan, peribadatan yang sedang dia lakukan itu kalau tidak dengan pertolongan Allah tidak akan bisa. Nah, sempurnanya itu adalah ketika dia betul-betul mengharapkan pertolongan kepada Allah untuk bisa ibadah dengan sempurna. Subhanallah, alangkah indahnya ayat ini. Allah ajari kita untuk menyatakan seperti ini, kemudian Allah bimbing. Apa yang kita minta tolong kepada Allah? Ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Tolong ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus untuk bisa beribadah kepada-Mu dengan sempurna. Jauh dari riya, jauh dari ujub, jauh dari kibir, jauh dari syirik. Nah, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa yang telah diberi nikmat oleh Allah? Jalan orang-orang yang tidak pernah riya, tidak pernah ada sum'ah dalam hati mereka, orang-orang yang jujur imannya, orang-orang yang lurus tawakalnya, besar keikhlasannya, jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Paham kita sudah maknanya ayat ini? Mintalah dengan sungguh-sungguh pada Allah. Yuwati al-qalbu wal-lisan. Cocok. Sesuai kita ucapan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Hati kita pun mengharap. Ya Allah. Ihdini lihat. Wa nahu dhalika minal ma'ani. Dan makna-makna lain. Allati la yahsuruhad dihnu walal qalam. Yang tidak bisa dibatasi oleh akal kita. Tidak bisa pula diungkapkan oleh pena. Gak mungkin bisa kita membayangkannya karena luas sekali. Itu akan tergambar kalau misalnya, nah dalam keadaan mungkin setelah selesai sholat atau apa, kita merenungkan kembali bacaan-bacaan tadi, ya, yang murojaah di malam hari, bangun tidur, mungkin selesai sholat 2 rakaat, duduk melihat ayat-ayat Allah, paham dia, insyaallah menetes air matanya karena takut pada Allah. Nah, berbahagialah kalau dia dapat sampai pada keadaan ini. Nah, janji Rasulullah SAW, orang seperti ini akan dimasukkan dalam naungan yang tidak ada lagi naungan selain naungan Allah. Qala wallati in ajrahal muslim, dan yang kalau diberlakukan oleh seorang muslim fi salatihi ala qalbihi wa aqlihi, dia berlakukan, dia jalankan di dalam hatinya dan pikirannya, qata'a 'ala syaitan tariqa waswasatah, tariqa waswasatihi wa syughlihi bi amri dunya fi salatihi. Ini dia. Berarti dia akan memutuskan jalan syaitan untuk menimbulkan waswas dan menyibukkan dia dengan urusan dunia. Kalau betul-betul. Nah, betul-betul minta ketika wudu itu, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Betul-betul niat untuk sholat. Betul-betul yakin bahwa kita akan berada di hadapan Jabbarus samawati wal ard. Jantung kita di tangannya, bun-bun kita di tangannya. Ya. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bukan bukan sahabat, tabi'in. Cucu Ali bin Abi Thalib. Pucat ketakutan kalau sudah mulai dengar adzan dan berwudu. Kenapa kok setiap kali sholat kamu seperti ini? Sebentar lagi saya mau menghadapi kepada Zat yang menguasai langit dan bumi. Kalau betul-betul memang mulai dari takbir, berdiri dia di hadapan Allah, minta walaupun dia tidak terlafaz, minta, serahkan diri, pasrah kepada Allah. Ya Allah, bantu aku ya Allah. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dalam hati baca. Ta'awudz Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Minta kepada Allah, Allahumma taqabbal minni, Allahumma a'inni. Nah, takbir, insyaallah tidak akan diganggu. Tidak akan diganggu. Entah itu dengan ngantuk, walaupun capek. Ngantuk kita mungkin malamnya, subhanallah. Kalau dia betul-betul, tidak akan. Ngantuk itu biasa, malamnya mungkin begadang dalam keadaan mungkin muraja'ah atau sholat malam. Dengan khusyuk, dengan tidak akan diganggu oleh syaitan. Wallahu a'lam. Dua ini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah membimbing kita untuk bisa membersihkan hati, dijaga oleh Allah, itu tidak terjatuh ke dalam maksiat lagi dan diterima oleh Allah taubat kita, diampuni oleh Allah dosa-dosa kita dan dihapuskan oleh Allah kesalahan-kesalahan kita. Sehingga kita bisa senantiasa dalam sholat itu hadir, merasakan kehadiran, seakan-akan kita betul berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.